anarki. Anakku lahir awal Januari, menjelang pemilu galang rambu anarki. Dengarlah trompet tahun baru menyambutmu. Galang rambu anarki, ingatlah tangisan pertamamu. Ditandai BBM membumbung tinggi. Maafkan kedua orang tuamu kalau tak mampu beli susu. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu. Tinjulah congkaknya dunia buatku, doa kami bina dirimu. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu. Tinjulah congkaknya dunia buah hatiku, doa kami bina dirimu. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu. Hantamlah sombongnya dunia buah hatiku, doa kami di nadi.